وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, patut senantiasa pujian syukur kita berikan kepada Allah atas berbagai limpahan karunia nikmat yang begitu banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmatnya yaitu Allah mudahkan sampai saat ini kita melakukan ibadah-ibadah, terkhusus ibadah yang saat ini kita berada di dalamnya, yakni bulan Syaban, bulan yang di mana banyak manusia lalai darinya. Nabi alaihi salatu wassalam banyak puasanya di bulan ini, berbagai amalan-amalan kebaikan beliau lakukan lebih daripada bulan-bulan yang lain, termasuk juga amal saleh yang biasa dilakukan oleh para ulama di bulan yang mulia ini, bulan Syaban, yakni memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan yuqalu syahru qurra, bulan ini adalah bulannya qurra, pembaca Al-Quran. Oleh karenanya semangatlah, jadikan diri-diri kita semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, Amr bin Qais rahimahullah rahmatan wasi'atan, kata beliau, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan. Berbahagialah, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan. Berbahagialah bagi orang-orang yang memperbaiki dirinya dengan amal saleh, qabla Ramadhan, sebelum masuknya bulan Ramadhan. Bahkan disebutkan bulan Syaban ini, di sana disyariatkan apa-apa yang disyariatkan pada bulan Ramadhan, seperti puasa, membaca Al-Quran yang tujuannya disebutkan oleh para ulama yaitu kal muqaddimati, sebagai pembuka untuk bulan Ramadhan. Ketika kita terbiasa melakukan ketaatan pada bulan Syaban ini, biiznillahi ta'ala Allah pun akan mudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadhan. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis yang ke-9. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Matan Jawami'il Akhbar. Hadis ke-9 ini beliau sebutkan tentang perkara takdir, tentang keimanan terhadap takdir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad 'ulima maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun dari kalian, yakni sudah dipastikan satu persatu, illa waqa'at, sungguh kecuali telah diketahui di mana tempatnya, fil jannah au fin nar, apakah tempatnya itu di surga ataupun di neraka. Telah diketahui, Allah telah mengetahui semuanya. Sebelum Allah ciptakan kita, sebelum Allah lahirkan kita ke dunia, Allah telah tetapkan takdirnya. Telah Allah ketahui si fulan di surga, si Allan di neraka. Telah diketahui. Oleh karenanya para sahabat bertanya, fafimal amal? Kalau telah diketahui Rasulullah, siapa yang di surga, siapa yang di neraka, maka untuk apa kami beramal? Kata para sahabat. Yang bisa dipahami seakan-akan kalau dia ditakdirkan di neraka, ya ngapain dia beramal? Rugi saja, maksiat saja. Dia merasakan kenikmatannya di dunia. Makanya mereka bertanya, untuk apa kami beramal? Wahai Rasulullah, qala, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian akan dimudahkan lima khuliqa lahu, untuk apa-apa yang dia diciptakan. Ada yang diciptakan, ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ada sebagian yang Allah takdirkan mereka di neraka, maka Allah pun permudah mereka untuk melakukan maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Allah mudahkan. Kenapa? Karena tempatnya di neraka. Ahabbati fillah wa abna'i talabah, yang perlu kita perhatikan, saat ini kita tidak mengetahui takdir kita. Kita tidak mengetahui apakah kita di jannah, di surga, ataupun di neraka. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karenanya kata Nabi, i'malu, beramal, terus beramal. Ketika kita melakukan amalan kebaikan, Allah permudah, bisa jadi. Belum bisa dipastikan, namun bisa jadi. Itu jalan yang Allah mudahkan bagi kita, yang nantinya mungkin Allah masukkan kita ke dalam surga. Kita mudah melakukan amal saleh. Bisa jadi ini indikasi Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga. Namun belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui takdir kita. Oleh karenanya jangan tertipu dengan amalan yang kita lakukan. Kita mudah melakukan amal-amalan, sehingga ada sebagian kaum muslimin, mereka menduga, ana mudah melakukan amalan, ana mudah berinfak, ana mudah melakukan puasa. Mereka meyakini menjadi penghuni surga. Kemudian apa yang terjadi? Mereka sombong terhadap yang lain. Orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa dirinya paling suci. Nabi alaihissalam menyebutkan tentang orang yang senantiasa melakukan ketaatan sepanjang hidupnya, bahkan posisinya dengan surga hanya satu jengkal, saking dekatnya dia dengan surga. Namun takdir Allah mengalahi dia, akhirnya dia terjatuh ke dalam neraka. Dalam kehidupannya melakukan kebaikan, mudah Allah beri dia kebaikan, kemudahan melakukannya. Namun akhir hayatnya Allah takdirkan dia di dalam neraka Allah. Dia lakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya tidak ada manusia yang merasa aman. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui takdir ketentuan Allah pada dirinya. Oleh karenanya kata Nabi, i'malu, beramallah, sampai kita mati nantinya, beramal. Begitu juga ketika kita melakukan maksiat, mudah melakukan maksiat, melakukan kesalahan, bisa jadi ini indikasi kita termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Namun takdir kita belum ketahui. Oleh karenanya ketika kita melakukan kejelekan, dosa, bertaubat kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan taubat kembali kepada Allah. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau melanjutkan, faman wajjaha wajhahu wa qasduhu li rabbih. Siapa saja, kata beliau, yang benar-benar Allah hidupkan wajahnya dan tujuannya hanya untuk Allah, siapa saja yang Allah beri kemudahan, tujuannya, niatnya hanya untuk Allah, maka apa yang terjadi? Habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbih. Maka Allah akan membuat orang tersebut yang niatnya karena Allah, yang tujuan hidupnya karena Allah, Allah akan jadikan orang tersebut habbaba ilaihi al-iman, dia akan cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qalbihi, dan keimanan tersebut akan menjadi hiasan, perhiasan pada dirinya. Tanda Allah berikan kebaikan pada orang tersebut, Allah berikan orang tersebut cinta terhadap keimanan, menjadikan keimanan sebagai perhiasan hatinya. Wa karraha ilaihi al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dan ketika seseorang niatnya, maksudnya hanya untuk Allah, Allah jadikan dia benci. Orang tersebut benci, Allah berikan kepadanya kebencian. Kepada apa? Al-kufr, kepada kekufuran. Orang yang tujuannya, niatnya melakukan amal saleh hanya untuk Allah, Allah akan membuat orang tersebut benci terhadap kekufuran. Berbagai bentuk kekufuran, kesyirikan terjadi. Orang yang memiliki keimanan, orang yang tujuan ibadahnya hanya untuk Allah, akan terbesit di hatinya kebencian terhadap kekufuran tersebut. Ketika dia melihat orang yang melakukan ibadah di kuburan-kuburan, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, orang yang Allah berikan keimanan pada dirinya, tujuannya hanya untuk Allah, maka orang tersebut akan benci terhadap amalan-amalan tersebut, kekufuran. Wal fusuq wal isyan, kefasikan, kemudian maksiat-maksiat, dia akan membencinya. Allah berikan rasa benci pada orang tersebut kepada kefasikan, kepada maksiat-maksiat. Ini menunjukkan orang tersebut benar-benar dirinya dalam beribadah hanya untuk Allah. Ketika melihat temannya melakukan maksiat, dia merasa marah, merasa jengkel. Dia mendengar dari orang lain ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jorok, dia marah, dia jengkel. Menunjukkan ada keimanan yang Allah berikan di hatinya, kejengkelan terhadap maksiat tersebut. Bukan malah ketika orang melakukan maksiat tertawa. Umpamanya ada anak kecil berani mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, lantas orang yang mendengarkannya tertawa. Udah pandai si fulan, tertawa keheranan, merasa takjub dengan hal demikian. Ini harus hati-hati yang model seperti ini. Bisa jadi keimanan di dalam hatinya redup, keimanan di dalam hatinya bisa jadi tidak ada. Kenapa? Dia ridha dengan kekufuran, dengan maksiat. Orang yang di hatinya memiliki keimanan, yang ketika dia beribadah kepada Allah, benar-benar hanya kepada Allah, ketika ada orang yang melakukan kekufuran, kefasikan, maksiat, dia merasa risih, dia merasa tidak senang. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran dia nasihati, dia tidak tertawa dengan hal itu. Mungkin dia tidak mampu menasihati, dia akan melapor kepada orang yang dia anggap bisa memberikan manfaat. Inilah orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Inilah tanda pada diri orang tersebut benar ibadahnya hanya untuk Allah. Allah berikan ketidaksenangan pada dirinya untuk kekufuran, fusuq wal asyan, maksiat-maksiat. Waja'alahu minar rasyidin. Orang-orang yang dia beribadah hanya kepada Allah, waja'alahu minar rasyidin, Allah akan jadikan orang tersebut minar rasyidin, dari kalangan orang-orang yang Allah beri petunjuk, dari kalangan Allah orang-orang yang Allah beri hidayah, menunjukkan ibadahnya benar hanya kepada Allah. Fatammat alaihi ni'amallahi min kulli wajhin. Dan kemudian Allah sempurnakan atas orang tersebut nikmat-nikmat Allah min kulli wajhin, dari segala sisinya Allah sempurnakan nikmatnya terhadap hambanya tersebut ketika dia beribadah hanya kepada Allah. Berbagai kenikmatan yang Allah berikan, berbagai takdir yang Allah tentukan, Allah sempurnakan baginya. Allah berikan rasa syukur pada dirinya ketika datang ketentuan-ketentuan Allah, biarpun terkadang menurutnya takdir tersebut menyakitinya, tidak menyenangkan dirinya. Makanya disebutkan al-iman biqadri khairihi wa syarrih, beriman terhadap takdir-takdir ketentuan yang baik ataupun yang jelek menurut manusia. Terkadang kita tertimpa takdir-takdir yang menurut kita jelek. Orang-orang yang benar ibadahnya hanya untuk Allah, dia bersyukur walaupun takdir tersebut umpamanya jelek bagi dirinya. Dia tidak melampaui batas, menunjukkan adanya keimanan pada dirinya. Dia tidak sembarangan dalam melakukan perbuatannya. Apa yang Allah tentukan pada dirinya, dia ridha. Dia tidak membangkang. Umpamanya Allah berikan dia musibah, musibah ma'ruf, yang namanya musibah, semua kita pasti meyakini itu kejelekan. Ada orang yang ketabrak, musibah, takdir Allah tentukan. Ada orang yang sakit, ada orang yang kehilangan saudaranya, meninggal familinya, takdir Allah tentukan, terasa pahit baginya. Namun orang yang ibadahnya hanya untuk Allah, dia ridha dengan hal-hal tersebut, walaupun takdir tersebut teranggap jelek bagi dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi ada di sisi Allah yang lebih buruk dari itu. Makanya orang-orang yang mereka beriman hanya kepada Allah, beriman kepada takdir-takdir Allah, apapun yang Allah tetapkan pada dirinya, dia syukuri, dia ridha. Umpamanya dagangannya dari pagi harinya sampai sore harinya tidak ada yang membeli, takdir yang Allah berikan padanya, dia ridha. Dia tidak merasa jengkel dengan ketetapan Allah, menunjukkan ibadahnya benar hanya kepada Allah. Bisa jadi ketika Allah berikan takdir yang lain, dia belanjakan ataupun Allah berikan dia usaha dagangan, kemudian dari pagi sampai sore harinya dia membuka habis dagangan tersebut, Allah memberikan kebaikan menurut dirinya. Namun lantas kebaikan tersebut hanya menjauhkan dia daripada ketaatan kepada Allah. Dia melakukan hasil dari apa yang dia berikan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Makanya seseorang yang dia beribadah benar hanya kepada Allah, apapun ketentuan yang Allah berikan, dia ridha, dia bersyukur, walaupun terkadang menurutnya ketentuan tersebut pahit. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Wa man wajjaha wajhahu li ghairillah. Dan barang siapa, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang Allah palingkan wajahnya li ghairillah, bagi selain Allah, lawan dari yang pertama tadi. Dia beribadah bukan hanya untuk Allah, bukan untuk Allah, namun li ghairillah, bagi selain Allah. Bal tawalla adwahu asyaitan, bahkan dia condong kepada musuh Allah, yakni syaitan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Kata beliau rahimahullah, lam yuyassirhu lihadihil umur, maka orang tersebut tidak akan dimudahkan urusan kebaikannya. Orang tersebut tidak akan dimudahkan urusannya. Dia melakukan ketaatan sulit. Namun sebaliknya, ketika dia melakukan kejelekan, maksiat, dia mudah melakukannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ibadahnya bukan untuk Allah, melainkan untuk selain Allah. Bal wallahu Allah, wallahu Allah man tawalla, bahkan Allah menjadikan orang tersebut condong kepada hal-hal kejelekan. Wa khadhalahu, dan Allah menelantarkan orang tersebut. Tidak peduli Allah terhadap orang tersebut. Makanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat seseorang dipenuhi dengan nikmat, kekayaan, harta yang Allah berikan, Allah berikan kemudahan baginya untuk menumpuk-numpukkan harta, banyak harta dunianya, maka orang yang seperti ini tidak perlu kita iri dengannya. Banyak harta dunianya, namun dalam keadaan banyak hartanya, dia tidak dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam keadaan dia tidak taat kepada Allah, namun Allah masih memberikan nikmatnya, kekayaan mudah baginya. Perkara-perkara dunia, maksiat mudah baginya. Jangan iri terhadap orang tersebut, karena itu adalah uluran dari Allah. Allah mengulur orang tersebut sampai nantinya datang azab Allah kepadanya. Tidak perlu iri. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Kita ridha atas apa-apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Apakah itu menurut kita jelek ataupun baik, ridha terhadap apa yang Allah berikan. Wa wakkalahu ila nafsihi. Kemudian Allah menjadikan dia bertawakal kepada dirinya, condong ataupun apa namanya, tawakal, menyerahkan urusannya pada dirinya. ketika orang tidak beribadah kepada Allah, Allah akan berikan dia urus dirinya sendiri. Allah telantarkan. Fadalla wa ghawa. Kemudian Allah sesatkan dia, Allah jauhi dia, Allah jauhkan dia dari jalan yang lurus. Wa laisa lahu ala rabbih hujjatun. Dalam keadaan tersebut dia tidak memiliki hujjah sedikit pun. Dia tidak memiliki alasan sedikit pun terhadap Allah. Seperti pembahasan kemarin, orang-orang Jabariyah, mereka meyakini takdir yang Allah tentukan terhadap hambanya, yakni keterpaksaan, terpaksa melakukan amalan. Makanya di sini disebutkan tidak ada hujjah bagi mereka. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa. Ketika mereka melakukan dosa, kita tanyakan, kenapa engkau melakukan ini, dosa ini? Mereka menjawab, ini takdir yang telah Allah tentukan untukku. Ini bukan hujjah bagi mereka. Kenapa? Li'anna Allah a'atahu jami'a asbab, jami'a al-asbab allati yaqdiru biha 'ala al-hidayah. Karena sesungguhnya Allah memberikan dia berbagai sebab-sebab. Allah memberikan kita manusia berbagai sebab yang bisa mendatangkan kepada kita hidayah. Allah berikan jalannya, Allah berikan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut kita bisa mendapatkan hidayah. Jadi Allah tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan. Allah beri kita pilihan, ikhtiar. Kita memilih. Allah memberikan kepada kita pilihan. Ada pilihan yang buruk, ada pilihan yang baik. Pilihan, kita yang memilih pilihan tersebut. Apa yang kita pilih, itulah ketentuan Allah. Ketika kita memilih kebaikan, itu ketentuan Allah. Kita memilih kejelekan, itu juga ketentuan Allah. Namun sebelum kita mengetahui ketentuan Allah, Allah berikan kita pilihan untuk melakukannya. Makanya tidak benar orang berhujjah maksiat yang mereka lakukan ini takdir. Allah memberimu pilihan, Allah memberimu keinginan, iradah, masyiah. Kenapa engkau tidak memilih kebaikan? Kenapa engkau malah memilih kejelekan? Bahkan Allah sebutkan kejelekan-kejelekan dapat mengantarkan kepada kebinasaan, dapat mengantarkan kepada neraka. Begitu juga kebaikan, Allah antarkan orang tersebut kepada hidayah, kepada kebaikan, kepada hal-hal yang indah, kepada surga Allah. Kenapa engkau tidak memilih kebaikan? Kenapa engkau memilih kejelekan? Allah berikan sebab-sebab untuk dirinya yang sebab tersebut bisa mengantarkan dia kepada kebaikan, kepada surga. Walakinnahu ikhtar ad-dhalalah. Akan tetapi manusia malah memilih ad-dhalalah, kesesatan. Alal hidayah, daripada hidayah. Ada sebab-sebab agar seseorang lulus dari ujiannya dengan cara dia memperbanyak murojaahnya. Ada juga cara agar dia tidak lulus dalam ujiannya dengan meninggalkan, tidak peduli Allah berikan pilihan. Ingin lulus, murojaah. Tidak ingin lulus, tinggalkan. Allah beri pilihan pada diri kita. Kenapa kita tidak memilihnya? Ikhtar ad-dhalalah, mereka memilih kesesatan alal huda ketimbang hidayah. Ketika hal itu terjadi, ketika dia memilih kejelekan, dosa, Allah pun menetapkan takdirnya. Maka ketika terjadi hal tersebut, janganlah dia mencela illa nafsah. Janganlah dia mencela seorang pun kecuali dirinya sendiri. Dia yang menentukan pilihan. Tidak ada yang memaksa dirinya. Dia melakukan kebaikan, ini jalan menuju syurga. Dia melakukan kejelekan, ini jalan menuju neraka. Dia yang memilihnya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimu dhalalah. Ada sebagian kelompok yang mereka di atas petunjuk. Wa fariqan haqqa alaihimu dhalalah. Ada sebagian kelompok yang lain, haqqa alaihimu dhalalah, tetap di atas maksiat, tetap di atas dhalal, kesesatan. Sunnatullah, tidak mungkin manusia ini semuanya di atas petunjuk. Pasti ada yang di atas kebenaran, pasti ada yang di atas kejelekan. Namun orang yang cerdas tentu akan memilih keselamatan, petunjuk. Kenapa mereka memilih kesesatan, tetap di atas kesesatan? Allah lanjutkan, innahum takhadhu syayatin awliya min dunillah. Karena sesungguhnya mereka menjadikan asyayatin, syaitan, syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun jin, awliya, penolong, min dunillah, selain Allah. Mereka jadikan syaitan dari kalangan manusia, orang-orang yang jelek, ataupun dari kalangan jin, sebagai penolong mereka. Makanya mereka tetap di atas dhalalah, atas kesesatan. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-30. Bahkan ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang keadaan nantinya syaitan. Syaitan mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, orang yang melakukan maksiat, dosa, yang dahulunya syaitan menggoda orang tersebut, dibumbui dengan hal-hal yang indah, janji-janji yang indah oleh syaitan, sehingga orang tersebut jatuh di dalam kesesatan, di dalam dosa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran perlepasan diri syaitan terhadap mereka. Allah katakan, wa qala syaitanu, syaitan berkata, lamma qudiyal amru, ketika perkara telah ditegakkan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, kata syaitan, nantinya di yaumil qiyamah, di hadapan pengikutnya, orang yang mengikuti syaitan melakukan maksiat, kesalahan-kesalahan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, wa'dal haqq, janji yang benar, kata syaitan. Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janji kepada kalian janji yang benar, tentang ketaatan, Allah masukkan ke dalam surga. Amal-amal saleh Allah masukkan ke dalam surga. Ini janji Allah, dan janji Allah ini benar. Syaitan juga memiliki janji dengan manusia. Ketika mereka membisik manusia untuk melakukan maksiat, mereka bumbui dengan janji-janji manis. Namun akhirnya mereka katakan, Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku, kata syaitan, juga menjanjikan kalian, fa akhlaftukum, namun aku ingkari janjiku. Beda janji Allah, benar. Janji syaitan, bumbu-bumbu syaitan, bisikan-bisikan syaitan, fa akhlaftukum, aku selisihi, aku janji, ketika engkau lakukan ini maksiat, aku akan membantumu nanti. Janji-janji syaitan. Namun di hari akhir nanti, syaitan akan berlepas diri. Ini janji syaitan. Makanya jangan terpengaruh. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika nanti hari kiamat, hari penghakiman tiba, ya'addu adh-dhalimu 'alaihi, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang mengikuti syaitan, ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, mereka akan menggigit tangannya. Di hari tersebut mereka akan menggigit tangannya. Kita lihat anak-anak kalau menggigit tangan, menunjukkan mereka takut, nyesal melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang zalim nantinya di yaumil qiyamah begini keadaannya. Namun lebih mengerikan, mereka akan menggigit tangan-tangan mereka. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila, seandainya dahulu kami mengikuti jalan Rasul. Baru mereka menyesal, hari penghakiman tiba, mereka menggigit jari jemari mereka seraya mengatakan, seandainya dahulu aku mengikuti jalannya Rasul, aku mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan, aku meninggalkan maksiat, aku meninggalkan dosa-dosa. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Aku dahulu mengambil si fulan sebagai sahabatku. Teman. Perhatikan, dia menyesal memilih teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh orang tersebut telah menyesatkanku, 'ani dzikri, dari berzikir, dari hidayah. Ba'da idza'ani, padahal telah datang nasihat-nasihat, telah datang ayat-ayat Al-Qur'an, telah diutus para rasul. Namun dia malah memilih teman-teman yang jelek. Kapan dia menyesal? Nantinya di yaumil qiyamah. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya syaitan bagi manusia khazula. Dia ini pembohong. Dia ini orang yang menelantarkan, ataupun makhluk yang menelantarkan janjinya, tidak peduli. Ketika kita telah menyesal dengan apa yang telah kita lakukan, syaitan tidak akan peduli. Nasihat yang disampaikan tidak akan bermanfaat. Yang ada hanyalah penyesalan. Hari ini nasihat masih bermanfaat. Hari ini penyesalan belum kita ketahui. Oleh karenanya kita ambil nasihat tersebut. Kita jadikan nasihat-nasihat tersebut sebagai pelajaran bagi kita, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik ke depannya, karena kita semua tidak mengetahui takdir yang telah Allah tentukan bagi kita, apakah baik, apakah jelek. Namun kebaikan telah Allah sebutkan sebab-sebabnya, begitu juga keburukan telah Allah sebutkan sebab-sebabnya. Dalam ayat terakhir Allah sebutkan sebab kebaikan adalah memilih teman yang baik, adapun sebab yang jelek memilih teman yang buruk. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Saya dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.